Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, hampir setiap pemerintahan di negeri ini telah melakukan langkah keliru dalam mengelola pegawai dan jajaran birokrasinya, sehingga tidaklah mengherankan jika produktivitas pegawai pemerintah berada jauh di bawah produktivitas sektor swasta sebagai pembayar pajak yang idealnya bisa mendapatkan layanan prima dari pemerintah. Untuk membahas siapa yang salah dalam masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, kesalahan kita dalam mengelola pegawai pemerintah dimulai sejak kapan dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, kita kan tidak cukup ya hanya mengecam masa lalu gitu ya. Itu udah given aja lah, udah nggak bisa diapa-apain kan gitu. Mau diapain, tetapi salah satu faktornya itu adalah menganggap PNS ini kan aset politik. Aset politik itu, satu, pada pos-pos strategis dia menjadi sumber uang untuk partai, berpolitik, untuk aktivitas politik yang lain gitu. Yang kedua, ini PNS ini secara kultural kan dianggap pekerjaan yang aman. Orang Indonesia itu yang disebut kelas priayi dulu, yaitu pegawai itu, yang penting ada kantor, ada gaji tetap, ada jenjang karir. Jenjang karir itu ya cukuplah dari 1A sampai 1C gitu, tapi kan ada karirnya gitu. Dari tukang sapu, dari tukang cuci piring gitu. Ya, tetap aja ada karir karena ada kantor, konsepnya itu gitu. Sehingga orang tidak mengukur sebagai satu institusi yang harus produktif. Yang diukur itu kemudian parameter-parameter formal yang kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan produktivitas. Seperti apa contoh dari parameter yang salah itu, Pak Her? Contohnya yang penting ada absen. Kemudian setiap tahun naik, gaji naik ini golongan periode tertentu. Kemudian seluruh prosedur birokratis yang sifatnya formal legalistik gitu. Orang tidak ada capaian, tidak ada ukuran-ukuran parameter yang bisa mengukur produktivitas. Misalnya ya, kalau kita lihat statistik itu kan capaian institusi itu semua nggak ada yang turun. Mana ada sih departemen atau kementerian ya membuat statistik prestasinya turun gitu, kan nggak ada. Minimal stagnan, naik sedikit-sedikit. Nah, makin lama terjadi kesenjangan antara yang ditulis itu, karena target ini naik 1%, naik 0,5%, pokoknya naik aja lah gitu, biar nggak dianggap gagal. Nah, padahal ada juga yang harusnya kan turun dalam realitasnya. Akibatnya apa? Kalau dia realitasnya turun 1%, tapi di dalam statistiknya naik 1%, ada margin kesenjangan 2% antara realitas dengan yang tertulis gitu. Ini biasanya pimpinan itu menganggap tahun depannya kita remedy nih, kita perbaiki, jadi target dinaikkan 3% sehingga kesenjangan itu 2% itu, makin kesenjangan itu bisa ditutupi, ditambah kenaikan berikutnya lagi 1% bisa dikejar. Ya kalau ngejar 3% bisa, ngejar 1% aja gagal kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.